Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-1199, masih tentang masalah al-jinayah, tentang masalah tindak kejahatan, tindak pelanggaran yang menuntut adanya qisas atau yang menuntut adanya diyat, adanya denda. Pada hadis yang ke-1199 ini menjelaskan tentang masalah al-jinayah dunan nafsi, jinayah, tindak kejahatan, pelanggaran terhadap orang lain yang bukan pada jiwa. Dan juga hadis tersebut menjelaskan tentang masalah al-afu anil jinayah, tentang pemaafan terhadap tindak al-jinayah. Hadis tersebut sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dan sudah kita terjemahkan. Tinggal kita bahas kandungan hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Karena tapi agar supaya pembahasan lebih lebih bisa difahami dan lebih nyambung pembahasannya, kita baca dan kita terjemahkan lagi secara cepat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rubay bint an-Nadr ammatahu kasarat thaniyat jariyatin. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Ar-Rubay bintu Nadr, Ar-Rubay putrinya An-Nadr, bibinya Anas, mematahkan gigi depan seorang wanita muda. Fatalabu ilaiha al-afwa fa'abau. Maka mereka dari keluarganya Ar-Rubayy meminta maaf kepada wanita muda yang dipatahkan giginya. Tetapi keluarga wanita tersebut menolak, tidak mau memaafkan. Fa'aradul arsha fa'abau. Kemudian mereka, keluarga dari Ar-Rubayy, menawarkan denda, tetapi mereka menolak juga. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'abau illa al-qisas. Kemudian mereka, keluarga dari wanita muda yang dipatahkan giginya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak kecuali qisas. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikisas. Faqala Anas ibn Nadhr, ya Rasulullah atuksaru thaniyatu rubayi? Maka Anas bin Nadhr, saudara laki-lakinya Rubayi, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah gigi depannya Rubayi dipatahkan? La walladzi ba'athaka bilhaq la tuksaru thaniyatuha. Tidak. Demi yang telah mengutus engkau dengan hak, gigi depannya Rubayi tidak dipatahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullah al-qisas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Anas, kitab Allah menetapkan qisas. Faradhiyal qaum fa'afau. Maka kaum tersebut dari keluarganya, wanita yang dipatahkan giginya, ridho kemudian memaafkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, sungguh Allah akan menunaikan sumpahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Ar-Rubayyi bintu Nadhr. Ar-Rubayyi bintu Nadhr ini adalah seorang wanita, saudara perempuannya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr salah seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Uhud. Ar-Rubayyi bintu Nadhr, saudara perempuannya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr salah satu atau salah seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Uhud. Dan Ar-Rubayyi bintu Nadhr ini adalah bibinya Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ar-Rubayyi bintu Nadhr ini mematahkan gigi depan seorang jariah. Jariah ini adalah wanita muda dari Ansar. Masih tingkatannya itu masih anak-anak. Dan Ar-Rubayyi bintu Nadhr waktu itu ketika mematahkan wanita muda atau anak perempuan yang masih muda dari Ansar juga masih muda, masih anak-anak juga. Kemudian setelah kejadian itu, keluarga dari wanita yang dipatahkan giginya, keluarga dari Ar-Rubayyi bintu Nadhr, termasuk Anas bin Nadhr, itu datang memintakan maaf untuk Ar-Rubayyi bintu Nadhr. Memintakan maaf untuk Rubayyi bintu Nadhr. Tetapi permintaan maaf itu ditolak. Ditolak dan tidak dimaafkan oleh keluarganya, wanita Ansar yang dipatahkan giginya. Ketika mereka menolak untuk memaafkan, maka keluarga dari Ar-Rubayyi bintu Nadhr menawarkan diyat. Menawarkan diyat. Kalau tidak mau memaafkan, ya diyat. Diyatnya gigi, satu gigi nanti akan kita bahas, akan kita baca dalam pembahasan tentang diyat. Satu gigi itu 5 ekor unta. Mematahkan satu gigi. Diyatnya, dendanya itu 5 ekor unta. mereka menawarkan diat. Patahnya gigi dibayar dengan diat, dengan denda 5 ekor unta atau senilai dengan itu. Tetapi mereka, keluarga wanita tersebut, juga menolak. Tidak mau. Memaafkan tidak mau, menerima diat denda juga tidak mau. Kemudian mereka mendatangi Nabi, mengangkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut qisas, tidak mau memaafkan, tidak mau dibayar diat denda. Tetapi mereka menuntut qisas, dan mereka tetap menuntut qisas. Tidak mau yang lain, tidak memaafkan, tidak menerima diat, qisas. Dipatahkan giginya, maka dikisos dengan dipatahkan giginya. Maka Nabi SAW memenuhi tuntutan mereka, karena ini memang hak mereka, memenuhi tuntutan mereka untuk ditegakkan kisos. Nah, ketika Nabi menyuruh untuk ditegakkan kisos, yang maksudnya giginya Ar-Rubayy bintu Nadhr itu dipatahkan. Gigi depannya dipatahkan sebagaimana dia mematahkan gigi wanita dari Ansor. Nah, Anas bin Nadhr, saudara laki-lakinya Rubayy, mendengar keputusan qisas, dia sebagai saudara, ya, sebagai saudara itu merasa keberatan, ya, sifat manusiawinya seperti itu. Maka dia menyatakan, ya Rasulullah, atuksaru saniyatu Rubayy, wahai Rasulullah, apakah gigi depannya Rubayy mau dipatahkan? Lawan dari masak fil hak, tidak, demi yang telah mengutus engkau dengan hak, yaitu demi Allah. La tuksaru saniyatuha, giginya Rubayy tidak dipatahkan. La Anas bin Nadhr menyatakan seperti ini. Anas bin Nadhr menyatakan seperti ini bukan dalam rangka menolak, membantah dan menyanggah keputusan syariat, tidak. Awalnya dia bertanya, atuksaru saniyat Rubayy, apakah gigi depannya Rubayy mau dipatahkan? Ini pertanyaan karena menganggap perkara yang akan terjadi itu perkara besar. Pertanyaan ini pertanyaan karena menganggap perkara yang akan ditunaikan, yaitu qisas dengan dipatahkan gigi saudara perempuannya, ini perkara besar. Pertanyaannya adalah pertanyaan itu maknanya. Kalau sampai giginya Rubayy dipatahkan, ini perkara besar. Gigi dipatahkan, gigi Rubayy dari gigi depan, ini perkara besar. Ini saudara perempuannya. Kemudian dia bersumpah. Dia bersumpah atas nama Allah, demi yang telah mengutus engkau dengan hak, demi Allah, la tuksaru saniyatuha, gigi depannya Rubayy tidak dipatahkan. Bersumpah seperti ini tidaklah bermaksud menentang, membantah terhadap keputusan Nabi, terhadap hukum Allah, tidak. Karena seandainya maksudnya itu, ini adalah perkara besar. Dan bahkan itu adalah merupakan kekufuran. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi maksud dari Anas bin Nadhr menyatakan seperti itu dengan sumpah. Maksudnya adalah at-tafa'ul. Maksudnya adalah tafa'ul. Yaitu berharap dan berhusnudzon terhadap Allah. Berharap dan berhusnudzon kepada Allah. Memiliki prasangka yang baik kepada Allah bahwa dengan sumpahnya itu mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Itu maksud dari sumpahnya. Bukan untuk menolak hukum Rasulullah. Bukan untuk menentang keputusan syariat. Tidak. Tapi ungkapan itu adalah dengan tujuan tafa'ul wa husnudzon billah. Berharap baik dan berprasangka baik kepada Allah agar supaya Allah itu memberikan jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Anas bin Nadhr, "Ya Anas, kitabullah al-qisas, wahai Anas, kitab Allah mewajibkan menetapkan qisas." Ketika disampaikan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Nadhr, Anas bin Nadhr itu menerima dan pasrah kalau seandainya seperti itu mau dikisos, menyerah, tidak menentang, tidak. Ya. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala merubah dan membalik hatinya keluarga. Hati keluarga wanita yang dipatahkan giginya oleh Arubayy, saudara perempuannya Anas. Yang Anas bin Malik, apa bukan Anas bin Malik, Anas bin Nadhr. Itu bertanya ketika mau ditunaikan qisas. Dengan pertanyaan yang mengandung makna bahwa itu perkara besar kalau seandainya gigi saudara perempuannya dipatahkan. Kemudian bersumpah atas nama Allah dengan tujuan tafa'ul, berharap dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik kepada kebaikan kepada Allah untuk Allah memberikan jalan keluar. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Anas bahwa Allah sudah mewajibkan dan menetapkan qisas. Anas bin Nadhr menerima dan pasrah. Nah, ketika itu keluarga wanita yang dipatahkan giginya tiba-tiba berbalik hatinya. Yang tadinya menuntut qisas, tidak mau menerima diat denda dan tidak mau memaafkan, pokoknya qisas. Spontan hati-hati mereka berubah. Saat itu juga mereka memaafkan. Saat itu juga mereka memaafkan. Maka dimaafkanlah Arubayy bintu Nadhr. Tidak ditunaikan qisas, tidak pula dituntut yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan penjelasan, memberikan komentar terhadap kejadian yang luar biasa tersebut. Ya. Suatu kaum yang terus menuntut qisas dan tidak menerima yang lainnya, enggak mau memaafkan, enggak mau menerima diat, tetap qisas. Tetapi ketika Anas bin Nadhr kemudian bersumpah dengan harapan mendapatkan penyelesaian dan yang baik dan berprasangka kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan ketika Rasulullah menyampaikan kepada Anas bahwa itu sudah menjadi keputusan Allah, Anas pun menerima. Tiba-tiba kaum tersebut keluarga wanita yang dipatahkan giginya, hatinya langsung berubah. Ya, hatinya langsung berubah 180 derajat. Saat itu juga memaafkan. Karena itu Rasulullah kemudian menyatakan, inna min ibadillahi man lau aqsama Allah la'abarah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang seandainya bersumpah atas nama Allah, maka Allah penuhi, Allah tepati sumpahnya. Ya, di antara hamba Allah. Ketika hamba Allah itu adalah hamba yang baik. Ketika bersumpah atas nama Allah, Allah menepati sumpahnya. Seperti Anas bin Nadhr. Bersumpah atas nama Allah dengan harapan gigi saudara perempuannya tidak dipatahkan, tidak ada kisos. Bersumpah seperti itu langsung dikabulkan oleh Allah. Dan Allah robah hati keluarganya. Wanita dipatahkan giginya untuk kemudian memaafkan. Sehingga sumpahnya Anas bin Nadhr langsung dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. Nah, hadis ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, menjelaskan tentang masalah al-jinayah dunan nafsi. Jinayah yaitu tindak pelanggaran terhadap orang lain yang menuntut adanya kisos dan adanya dia denda selain jiwa, yaitu jinayah selain pembunuhan. Hadis ini menetapkan hal tersebut. Dan hadis ini menunjukkan tentang subutul qisas, adanya qisas fisin, qisas untuk gigi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruh qisas. Dan kami, kata Allah, telah menetapkan, mewajibkan qisas kepada mereka, bahwasanya jiwa dikisos dengan jiwa, yaitu nyawa dikisos dengan nyawa, pembunuhan dikisos dengan pembunuhan, mata dikisos dengan mata, hidung dikisos dengan hidung, telinga dikisos dengan telinga, asin gigi dikisos dengan gigi, wal juruhu, dan luka-luka juga ada kisosnya. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang al-jinayah aladu maduna nafsi, jinayah tindak pelanggaran selain pelanggaran terhadap jiwa, yaitu selain pembunuhan, dan itu menetapkan adanya qisas, menetapkan adanya qisas. Kalau orang umpamanya menghilangkan mata orang lain, maka dikisos dengan dihilangkan matanya. Memecahkan mata orang lain, dikisos dengan dipecahkan matanya. Orang memotong hidung orang lain, dikisos dengan dipotong hidungnya. Memotong telinga orang lain, merusak telinga orang lain, dikisos dengan dirusak telinganya. Mematahkan gigi orang lain, dikisos dengan dipatahkan giginya. Melukai orang lain juga dikisos dengan dilukai dengan luka yang sama. Karena kisos itu bentuknya adalah sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sama. Mematahkan gigi dikisos dengan dipatahkan giginya. Mencabut gigi orang lain dikisos dengan dicabut giginya. Tentunya mencabut karena tindak jinayah ya, karena kejahatan, tidak keriduan dari yang punya gigi. Sehingga kisos itu tidaklah hanya pada pembunuhan saja. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui pada pembahasan hadis yang telah lewat, bahwa kisos untuk selain pembunuhan ya, seperti luka atau terpotongnya anggota badan, dalam kisos itu supaya nunggu sampai sembuh orang yang dilukai, orang yang korban ya, korbannya itu nunggu sampai sembuh dulu ya. Nah, kalau belum sembuh nggak boleh, sebab akibat dari pelanggaran tersebut nanti akan diperhitungkan ya. Kalau orang memotong anggota badan orang lain, jangan dikisos dulu, tunggu dulu sampai sembuh. Kalau ternyata enggak sembuh malah menimbulkan kematian, kisosnya kematian ya. Karena itu enggak boleh dikisos dulu sebelum sembuh, sembuh dulu. Nah, kalau sudah sembuh maka baru dikisos ya, sama dengan perbuatannya. Nah, kalau belum sembuh kok tetap nuntut dikisos dan ditunaikan kisos, ternyata menjalar tapi sudah terlanjur dikisos, maka menjalarnya itu gak ada perhitungan lagi sudah ya. Seperti umumnya ada orang lain mematahkan jari-jari orang lain, yang dipatahkan jari-jarinya belum sembuh, ini tetap nuntut dikisos. Ya sudah dikisos sesuai dengan patahnya, dipatahkannya jari-jari orang lain itu. Nah, ternyata yang dipatahkan jari-jarinya, yang dipotong jari-jarinya itu ternyata malah menjalar ya, sampai lengan umpamanya. Tapi kalau sudah terlanjur dikisos enggak ada perhitungan lagi sudah. Tapi kalau tunggu, tunggu dipotong jari-jarinya ini, kok kemudian menjalar sakit sampai malah jadi terpotong segini ya. Kisosnya nanti segini ya. Kisosnya sampai lengan. Itu untuk kisos selain pembunuhan. Jadi nunggu harus sembuh dulu. Umpamanya dipatahkan giginya, patah gigi itu bagaimana? Apakah dengan patahnya itu menimbulkan sakit yang harus menunggu sembuh atau tidak? Kalau harus menunggu sembuh, jangan-jangan gigi sebelahnya juga nanti berpengaruh ikut tanggal juga, maka nanti kisosnya juga dipertimbangkan. Nah, kisos ini termasuk kisos untuk gigi, ini harus serupa dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Harus serupa, harus sama. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah tentang jawazu talabil afwi minal mujni alaihi, bolehnya meminta maaf kepada pihak korban dalam tindak jinayah. Boleh meminta maaf kepada pihak yang menjadi korban dalam tindakan jinayah. Itu boleh. Meminta maaf ini boleh. Dan permintaan maaf kepada pihak yang menjadi korban dalam tindak jinayah ini tidak masuk kepada meminta-minta yang dilarang. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Karena Nabi SAW mentakrir ketika keluarga Ar-Rubayyi bintu Nadhr, termasuk Anas bin Nadhr, saudara laki-lakinya Rubayyi, meminta maaf kepada keluarga. Ya, keluarga wanita yang dipatahkan giginya, Nabi enggak mengingkari. Nabi tidak mengingkari. Dan Nabi mentakrir, Nabi menyetujui. Ini menunjukkan boleh meminta maaf karena Nabi menyetujui, Nabi tidak mentakrir. Ini menunjukkan bahwa hal itu boleh. Itu bukan kemungkaran, itu bukan kesalahan, dan itu bukan perkara yang tercela. Boleh. Akan tetapi karena memberikan maaf ini adalah masalah hak, memberikan maaf ini masalah hak, maka Nabi pun tidak memaksakan kehendak. Ya kalau keluarganya mau maafkan, ya silakan. Tapi kalau tidak mau memaafkan, Nabi pun akan menunaikan qisas. Karena itu ternyata ketika keluarganya tidak memaafkan dan kemudian ditawari dia denda juga tidak menerima, tetap menuntut qisas, Nabi pun kemudian menunaikan tuntutan tersebut. Karena memang itu hak. Ya. Karena itu Nabi penuhi qisas. Nah, ketika rumah ditunaikan qisas, nah di situ terjadilah pembicaraan sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya. Terjadi pembicaraan sebagaimana yang telah kita ketahui, yang pada akhirnya mereka ridho dan memaafkan. Nah. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah hukum bahwasannya hak pada anak-anak itu adalah menjadi haknya wali anak-anak. Menjadi haknya wali anak-anak. Karena itu keluarganya Ar-Rubayyi bintu Nadhr, sebagai walinya Ar-Rubayyi bintu Nadhr, itu meminta maaf kepada keluarganya wanita Ansor yang dipatahkan giginya. Kemudian yang menerima dan tidak menerima pemaafan kemudian menawarkan diat bukan wanita tersebut tetapi keluarganya, karena memang urusannya itu adalah kepada keluarga. Mereka juga yang menolak, keluarga juga yang menawarkan, yang berbicara, yang memutuskan itu adalah keluarganya, karena itu adalah urusan keluarga. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah annal qisas huwa hukmullah ta'ala, bahwasanya qisas itu adalah hukum Allah ta'ala. Yajibul qiyam bihi, wajib untuk ditunaikan, malam ya'fu sahibul haq, selama yang berhak untuk mendapatkan qisas tidak memaafkan. Qisas itu adalah hukum Allah, ketetapan dari Allah, wajib ditunaikan selama yang berhak untuk mendapatkan qisas tidak memaafkan. Jadi kalau ada tindak zina, ya, tindak pelanggaran baik terhadap jiwa maupun selain jiwa yang menuntut adanya qisas, maka wajib ditunaikan qisas itu. Karena itu hukum Allah dan ketetapan Allah. Namun ketika yang berhak mendapatkan qisas itu memaafkan pihak yang menjadi korban atau keluarganya memaafkan, maka qisas itu tidak ditunaikan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah 178. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang jawazul qasam bihadhihi shighah, bolehnya sumpah dengan bentuk sumpah seperti disebutkan dalam hadis ini. Walladzi ba'atsa bil haqq. Bolehnya sumpah dengan bentuk sumpah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak. Ya, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, ya dengan lafaz walladzi ba'atsa Rasulullah SAW bil haqq, itu boleh. Bersumpah dengan lafaz tersebut atau yang semakna dengannya itu diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan juga manusia atau orang itu bersumpah apabila sumpahnya itu dengan tujuan tafa'ul. Tujuannya itu adalah at-tafa'ul, yaitu mengharapkan kebaikan dan berhusnudzon kepada Allah. Yang menunjukkan tentang bolehnya itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, tidak mengingkari sumpahnya Anas bin Nadhr. Ketika Anas bin Nadhr bersumpah walladzi ba'atsa bil haqq la tuksaru saniyatuha, demi yang telah mengutus engkau dengan hak, gigi rubai tidak dipatahkan. Bersumpah seperti itu adalah tujuannya adalah berharap kebaikan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan gigi saudara perempuannya tidak dipatahkan. Itu boleh. Kalau kita umpamanya berharap menghadapi situasi yang kita tidak menginginkan, menghadapi situasi atau keadaan yang kita tidak menginginkan keadaan itu terjadi karena kita tidak suka, kita bersumpah atas nama Allah, tujuannya tafa'ul, berharap baik kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi, dan berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi. Kemudian dia bersumpah. Itu diperbolehkan. Ya. Sebagaimana Anas bin Nadhr ketika bersumpah seperti itu. Dan kemudian Rasulullah s.a.w. mendengar dan melihat. Namun Rasulullah s.a.w. tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi harapan. Memenuhi harapan hambanya yang saleh. Dan Allah menetapkan untuk hambanya yang saleh sesuai persis dengan baik sangkanya dia kepada Allah. Ya. Karena itu hadis ini menunjukkan bahwasanya anna min ibadillah, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah akan menepati, memenuhi sumpahnya. Tentu sumpah hamba itu akan dipenuhi oleh Allah ketika sumpahnya, kandungan sumpahnya itu adalah at-tafa'ul, berharap baik dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara hamba Allah itu ada orang yang kalau bersumpah enggak akan dipenuhi. Ya. Tidak setiap orang bersumpah atas nama Allah kemudian harapannya dipenuhi, sumpahnya dipenuhi oleh Allah. Tidak semuanya. Ada yang dipenuhi oleh Allah, ada yang tidak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba Allah, man law aqsama Allah abarahu, ada yang kalau bersumpah Allah akan melaksanakan sumpahnya, Allah akan memenuhi sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa di antara hamba Allah juga ada yang ketika bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan menepati, tidak memenuhi sumpahnya. Ya, ada yang dipenuhi, ada yang tidak dipenuhi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi sumpahnya. Anas bin Nadhr ini menunjukkan tentang kebaikannya. Anas bin Nadhr menunjukkan tentang kemuliaannya Anas bin Nadhr, tentang kedudukannya Anas bin Nadhr. Beliau sebagai seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang besar, sehingga ketika bersumpah seperti itu termasuk dari hamba-hamba Allah yang seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah penuhi. Ya. Karena sumpah-sumpah hamba itu ada yang Allah penuhi, ada yang tidak Allah penuhi. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya, innallaha inda husni dhanni abdihi bih, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan baik sangkanya hamba kepada Allah. Kalau hamba berbaik sangka kepada Allah, ya seperti itulah keadaannya. Allah itu sesuai dengan baik sangkanya hamba terhadap Allah. Ketika hamba berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong, Allah akan menolong. Kalau hamba menyangka kepada Allah, Allah tidak akan menolong, Allah pun tidak akan menolong. Ya. Kalau hamba berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan, Allah pun selamatkan. Allah itu sesuai dengan baik sangkanya hamba kepada Allah. Ketika manusia, ketika hamba bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan memenuhi sesuai dengan persangkaan baiknya hamba kepada Allah. Allah pun akan memberi sesuai dengan persangkaan baiknya hamba. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa annal qisas min haqqil mujni alaih, bahwasanya qisas itu adalah haknya orang yang menjadi korban dalam tindak jinayah. Qisas itu adalah haknya orang atau pihak yang menjadi korban dalam tindak jinayah. Karena itu, kalau yang menjadi korban atau keluarganya menuntut qisas, maka itu hak yang harus ditunaikan, wajib ditunaikan karena haknya. Tapi kalau memaafkan, maka qisas itu gugur. Ya, khusus qisas itu gugur. Dan ini bukan berarti, ini bukan berarti menyia-nyiakan batas Allah, melanggar ketentuan Allah. Tidak. Karena itu memang hak murni. Qisas itu hak murni dari manusia, dari pihak korban. Pilihan diberikan kepada mereka yang menjadi korban dalam tindak jinayah. Kalau mau menuntut qisas, hak korban dalam tindak jinayah. Atau kalau menuntut diyat, haknya dia. Atau kalau memaafkan, itu haknya. Hak dari orang yang menjadi korban dalam tindak jinayah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annal qulub baina yadayillahi ta'ala, hati itu berada di tangan Allah Ta'ala. Hati itu berada di tangan Allah Ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bagaimana hatinya keluarga wanita yang dipatahkan giginya, yang menjadi korban patah gigi, yang tadinya itu tetap pada pendiriannya menuntut qisas, tidak mau yang lain, ternyata kemudian berubah. Dan yang merubah hati itu adalah Allah, karena sumpahnya hamba yang saleh, sumpahnya hamba yang dalam sumpah itu berharap baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah, maka Allah penuhi sumpahnya dengan Allah merubah hati-hati mereka. Dan ini menunjukkan tentang manakibnya yang mulia dari Anas bin Nadhr. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan hadis yang ke-1200 tentang masalah jinayah terhadap jiwa dan macam-macamnya. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang menyerupai dengan yang sengaja, atau yang tidak diketahui pelakunya, itu insyaallah pada pembahasan hadis yang setelahnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.